السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أما بعد، para habaib, para kiai, para pecinta ilmu, para pecinta pengajian, alhamdulillah panjatan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, yaitu masjid, di dalam acara yang mulia yang disebut oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga, yang sejak tadi pagi bahkan kemarin kita isi dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat yang mulia, dan kita teruskan dengan mendengarkan nasihat-nasihat yang mulia. Kita duduk di hadapan manusia yang mulia dengan nasabnya, mulia dengan ilmunya, mulia dengan amalnya, yaitu Al-Habibil Imam Al-Arif Billah Ja'far bin Syekhan bin Ali As-Saggaf, dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama, dengan kemuliaan-kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah di tengah-tengah kita bersama. Semoga kita yang hadir dengan penuh dosa, dengan penuh kehinaan, dengan penuh keterbatasan ini dijadikan manusia yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di hadapan manusia, lebih-lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah apabila kita berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu untuk mengabdikan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh seseorang yang sudah mulia dengan nasabnya, yang sudah mulia dengan ilmunya, yang sudah mulia dengan pertalian dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imamul Masyariq wal Magharib Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sayyidina Ali tetap mengatakan, kafani izzan idza kunta li rabban wa kafani fakhran idza kuntu laka abdan. Cukup aku merasa mulia ketika engkau ya Allah sebagai Tuhanku, dan aku cukup merasa bangga di atas kebanggaan-kebanggaan yang lain ketika aku mampu menghambakan diri kepadamu. Kita lihat kemuliaan berupa ilmu diberikan oleh Allah kepada iblis, ternyata iblis menjadi makhluk yang dilaknat. Kemuliaan pangkat diberikan oleh Allah kepada Fir'aun, akan tapi mencatat sejarah dengan tinta merah kehancuran. Kemuliaan kekayaan diberikan oleh Allah kepada Qarun, akan tetapi kehidupannya dihiasi dengan kehinaan. Akan tetapi kemuliaan dengan bentuk berpegang teguh kepada apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali, seorang ulama, beliau memberikan acuan kepada kita bersama. Siapakah yang harus kita jadikan panutan? Siapakah yang harus kita jadikan idola? Siapakah yang kita harus jadikan figur di dalam kehidupan ini? Di tengah-tengah manusia yang mengidolakan seseorang karena kekayaannya, mengidolakan seseorang karena kepangkatannya, mengidolakan seseorang karena kekuatan magic yang ada dalam dirinya. Beliau mengatakan, siapa yang perlu kita idolakan? Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, "Idza nazartum ila rajulin u'tiya bil karamati hatta tarabba'a fil hawa fala taqtadu bih hatta tanduru kaifa tajidunahu indal amri wan nahyi wa hifdzil hududi wa adabis syari'ati." Beliau mengatakan, "Idza nazartum," apabila kalian menjumpai seseorang, "uktiya bil karamati," yang diberikan kemuliaan oleh Allah, "hatta tarabba'a fil hawa," bahkan sampai bisa terbang di angkasa raya, memiliki umat yang sangat banyak, digandrungi oleh semua orang, bahkan mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain dia jangkau dengan terbang di angkasa raya. Apa kata beliau? "Fala taqtadubih," jangan keburu orang tersebut kau jadikan panutan, karena itu bukan menandakan kebahagiaan. Kemudian siapa yang akan kita jadikan panutan? Beliau mengatakan, "Hatta tangguru," sampai kau jumpai seseorang, "tajidunahu," yang kau lihat kesehariannya selalu melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berhati-hati di dalam melaksanakan perintah Allah, selalu berusaha sekuat tenaga di dalam menjauhi larangan-larangan Allah secara total, selalu menjaga adabus syariah, akhlak, aturan, garis yang sudah diajarkan dalam agama. Bukan hanya melaksanakan kewajiban, akan tetapi kesunatan dianggap sebagai sebuah kewajiban. Bukan hanya menjauhi keharaman, akan tapi kemakruhan dianggap menjadi haram. Ketika kehidupan seperti itu sudah menghiasi pada diri seseorang, maka pantas orang tersebut menjadi panutan kita bersama. Dan figur yang kompleks tersebut kita jumpai di dalam sirah, di dalam langkah, di dalam sepak terjang kehidupan aslafuna as-salihun, khususnya as-sadah Bani Alawi yang datang dari Hadramaut berangkat dengan tujuan dakwah menuju negeri kita Indonesia. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah syair, "Tahya bihim kullu ardin yanzilu nabiha ka'annahum libiqa'il ardi antaru." Setiap daerah yang dikunjungi mereka, setiap daerah yang diduduki oleh beliau, akan hidup agamanya, akan hidup jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, seakan-akan mereka bagaikan air hujan yang menyirami tanah. Dengan hujan tersebut akan tumbuh rerumputan-rerumputan, akan tumbuh tanaman-tanaman, yang tanaman tersebut akan membawa manfaat kepada kita bersama. Adanya Al-Habibil Imam Al-Arif Billah Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf sebagai bukti, sebagai bukti kumpulnya kita bersama. Magnet apa yang mampu menarik kita pada majlis ini? Kekuatan apa yang mampu menarik kita sehingga kita mampu hadir dalam majlis ini, kecuali adalah magnet yang dimiliki oleh Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Saggaf bagaikan hujan yang menyirami kita. Semoga sepulang kita dari majlis ini dengan siraman Al-Habib Ja'far bin Syaikhan, akan tumbuh rasa semangat untuk melaksanakan kebaikan sebagai motivasi support kepada kita bersama dalam meniti kehidupan untuk yang lebih baik, yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Semoga kita diberikan keberkahan daripada majelis ini, dijadikan kita manusia yang mampu mensuri tauladani apa yang sudah diajarkan oleh aslafuna as-salihun. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.